hukum syarak. Kemudian ibu bapa ni pula sekarang, dia tak mau bagi kahwin anak-anak dia. Sebab apa dia tak mau bagi kahwin? Banyak sebab. Yang pertamanya, yang menyebabkan budak-budak ni tak kahwin, dia letak harga mahal. Macam tadi kita sebut. Nak, sampai RM15,000, RM20,000 apa benda. Ha, ni. Mahal pada RSZ. Nak, ha. Dan kan Nabi kata, perkahwinan yang paling berkat, yang paling rendah mas kahwin. Tapi kita tak dengar. Kalau dengar pun buat tak dengar. Seolah-olah perkataan Nabi ni tak ada nilai. Kita tak mau berkat. Kita nak orang pandang kita tinggi. Orang sebelah 10 ribu. Anak aku 12. Orang ujung kapung 15. Aku 18. Jok main gitu. Nah, ini masalah. Ada ibu bapa yang dia memilih. Bukan pilih pengan calon isteri atau suami anak dia. Dia pergi pilih calon besan. Ni banyak berlaku. Dia marah anak dia tak suka kahwin dengan pilihan ibu bapa. Ibu bapa kata, kita kena... Ayah suka dah dia ni, ayah dia. Ayah suka mak dia, ayah kenang dah. Dah mu kenang mak dia, mu nikah dengan mak dia. Ha, ni banyak ibu bapa buat silap. Dan kan anak dia ada pilihan. Pilihan anak dia, mak ayah tak mau dengar. Tak mau tengok. Tak mau izin. Faham tak? Sebab mak ayah sudah ada pilihan. Mak ayah dia tak pilih pengantin. Dia pilih besan. Dia kata, wah, ayah dia profesor. Mak dia doktor. Sesuai dah dengan kita. Sesuai dengan mu. Dengan anak mu dah sesuai. Sekarang ni nak cari besan ke nak cari pengantin? Faham baik-baik? Nak cari calon pengantin anak kita. Bukan nak cari besan. Ramai sekarang sesuai besan. Besan dia orang senang, besan dia kontraktor, besan dia ni. Anak jadi mangsa. Tidak ada sepahaman. Tak ada kasih sayang. 2 tahun nikah, cerai. Mu lepoh pinggang, aku lepoh pisah dan dinding. Faham? Jadi kalau anak kita dah suka, kita tengok hak dia pilih tu. Nah, tak ada kecacatan dalam agama. Bukan kaki nambu ekor, bukan kaki togok arok. Ada gak pergi masjid, semayang cukup 5 waktu. Walaupun pendapatan tak besar mana. Tapi ingat, nampak? Bila berkahwin, turun rezeki yang banyak. Tengok dulu masa kita bujang. Nah, tak cukup makan. Ini bila kahwin cukup tak? Cukup. Lagi beranak, lagi cukup. Lagi beranak, lagi cukup. Tak ada apa yang tak cukup. Habis rezeki, kita mati. Nampak? Ne? Biasanya kadang-kadang molek dah beragama. Orang tu pakai serban, ada janggut. Kadang tu ada jamaah tabligh keluar berdakwah. Ada hak jenis apa benda ni? Islamik sikit. Oh, mak tak berkenang tengok. Ada janggut, mak tak berkenang. Nak tengok moden sikit apa semua. Mak ni banyak hal. Lepas tu dalam bab kahwin, biasa orang perempuan ni mak lah. Ayah tu berkenang dah. Nampak? Nabi kata, Iza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju. Bila datang seorang laki-laki, merisik anak kamu, dan kamu tengok agama dia, okey. Molek dah. Biar dia tak ustaz pun, biar kerja kerajaan pun, biar pakai seluar selit baju kemeja. Tapi dia okey agama. Tak tipu orang, tidak rasuah, tak minum arak, semayangnya okey. Zawiju. Nabi kata zawiju. Zawiju ni khitab dia kepada ayah perempuan. Mak jangan masuk campur. Mak bukan wali. Tapi yang berlaku dalam masyarakat, mak lebih pada wali. Jangan guna ayah. Nak tanya. Nah. Pasal ni, mak tak kenal. Dia pergi jumpa ayah dia. Ayah nak tanya ni apa? Taklah ni abang mak suruh tanya ni. Yang risik saya ni bunyi, boleh tak? Ayah kata, ayah tak ada apa. Ayah, okey belakang. Budak lelaki ni ayah pun tengok baik. Tapi mak hang tu. Dia kata, mak ni dia pakai motor. Kalau pakai kereta, mak hang tak ada risau. Anak tanya, lah apa pula motor kereta? Jadi nilai apa? Ayah tak boleh buat apa dalam hal ni. Mak hang berkuasa. Anak kata, ayah bukan wali ke? Betul, dah wali, tapi wali kecil. Mak hang, bapak wali. Nampak? Ini dalam masyarakat. Takut ke bini? Mak dah setuju, dah kahwin. Mak dah setuju, dah jadi minang. Mak dah setuju, dah boleh atur ria belanja. Faham? Masalah berlaku. Mok duduk dapur, jangan capur. Duduk dapur, buat mie goreng, buat air sirap, buat keluar depan. Lepas tu, get out. Faham? Ni Islam. Tak mok. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Pasal dia makan gaji kecil. Tak boleh. Tak ada lagi keturunan kita makan gaji kecil. Aduh. Nah, ini pasal kau perempuan dia kurang akal, tak boleh masuk kira bicara. Lepas tu dia tak boleh jadi pemimpin negara. Tak dan jadi pemimpin pun kalau melawat negara, dia jalan depan dah daripada pemimpin. Faham? Ha. Betul tak dia kurang akal? Betul tak dia kurang agama? Faham? Ha. Sebab tu dia mesti dijaga oleh ayah dia. Siapa umur tertentu dijaga oleh suami. Faham? Jangan beri suruh kuasa kepada dia, tak boleh. Nah, nak senang bila ada orang nak kira merisik kabur apa semua, ambil mok ni, buat pergi makan angin. Senang, proses berjalan lancar. Mok degil juga nak hadir, ikat, kurung dalam almari baju. Nah, jadi senang. Orang lelaki kata, ayah, tak ada kisah, saya tak ada kisah, kerja apa-apa maksah halal, insyaAllah. Berapa-berapa belanja pun, ikut pandalah, kodok-kodok patut orang sekarang. Senang tak? Senang. Kalau mok dia, tak boleh, mana boleh, 5,000 nak makan, apa? Aku bela dia daripada kecil, pampers saja 3 van. Nampak? Belanja sekolah, ayam batu, beli puting yang dekat 5,000. Bang, ni sudah. Orang puan, nyakit dia gitulah. Nampak? Jadi, orang puan yang ada sekarang, jangan lebih-lebih dalam bab, nak menentukan menantu. Cek molek, dia ni okey, tak makan haram, ada semayang, ada solat, ada juga hadir kuliah. Alhamdulillah, bukan usak dadah dan sebagainya. Kira we jadi molek, dia tak mampu 10,000, 6,000 sudah. 6,000 tak mampu, 3,000 sudah. Orang lamar anak kita, satu kehormatan di sisi syarak. InsyaAllah. Dan kita minta maaf kerana ambil masa tuan-tuan panjang sangat pada malam ni. Dan kita harap akan dipertemukan sekali lagi pada kehadiran kita di lain kali. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarukana min ba'di tafarukan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala man syakiyan wala mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.